marah dirimu. Aku jadi terpana, engkau yang mempesona, Siti Aisyah. Hati resah gelisah, sehari tak berjumpa, mungkin cinta pertama, dada penuh asmara. Aduh, aduh, cantiknya kamu, gadis lugu, berbaju biru. Sumpah mati, ku cinta kamu. Laut ku seberangi, gunung akan ku daki untuk Aisyah. Gara-gara dirimu, aku jadi terpana. Engkau yang mempesona, Siti Aisyah. Hati resah gelisah, sehari tak berjumpa, mungkin cinta pertama, dada penuh asmara. Gadis lugu berbaju biru, gara-gara dia, aku mabuk cinta. Sungguh mati, ku sayang kamu, sumpah mati, ku cinta kamu. Laut ku seberangi, gunung akan ku daki untuk Aisyah. Aduh, aduh, cantiknya kamu, gadis lugu.